Tak ternyai kacilio kejeng kapari ada warek kacilingci pekatu gerabalak kakak yang pasti ayah asal bener cinta kakak aduh tobat gelis ya. Thank you. DJ Alfi Sena. Yang Kebang kebang ada ton, junjunan.

Arjuna Presents. Arjuna Presents. pasti eureun. Ulah kaget, ulah heran, ulah